إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. Dan ini cocok dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zuyat li al-ard, ditampakkan kepadaku bumi ini seluruhnya. Fa uritu masyariqaha wa magharibaha, maka diperlihatkan kepadaku yang timurnya sampai yang baratnya. Wa sayablughu ummati ma zuya li minha, dan umatku akan mencapai kerajaannya, kekuasaannya, keseluruh apa yang ditampakkan kepadaku. Ikhwan fil din a'azakumullah, ini berkait dengan pembahasan sebelumnya bahwa di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab Injil dan kitab-kitab kaum ahlul kitab, tertulis di sana tentang kalimat yang mirip seperti ini, yaitu kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi terakhir ini akan mencakup dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Wa huwa alladhi yusalla alaihi wa yubarak fi kulli hin. Dan beliau juga alaihi salatu wassalam yang diberi salawat dan juga didoakan berkah di setiap saat, di setiap salat, dari salat-salat yang lima waktu maupun yang di luar salat. Wa huwa alladhi kharrat ahlul jazairi baina yadayhi, dan beliau juga yang tunduk para penduduk Al-Jazair di bawah pimpinannya. Ahlul jaziratul Arab, demikian pula tunduk penduduk negeri Arab. Wa ahlul jazirah, demikian pula penduduk di jazirah. Allati bainal Furat wa Dijlah, yaitu daerah antara sungai Furat dan sungai Dijlah. Wa ahlu jaziratil Andalus, dan juga yang tunduk kepadanya seluruh penduduk negeri Andalus, Andalusia. Wa ahlu jaziratu Qubrus, dan juga penduduk pulau Qubrus. Wa qada'at lahu mulukul Furs, dan tunduk kepada beliau seluruh raja-raja Persia. Falam yabqa fihim illa man aslama aw addal jizyah an yadin wahum saghirun, maka tidak tersisa di tengah mereka kecuali orang-orang yang masuk Islam atau orang yang bayar jizyah langsung dengan tangannya dalam keadaan rendah. Bikhilafi mulukir Rum, berbeda dengan raja-raja Romawi. Faina fihi man lam yuslim wa lam yu'addil jizyah, karena di sana ada yang belum tunduk dan ada yang tidak bayar jizyah. Falihada zakara fil bisyarah, oleh karena itu disebutkan dalam berita gembira itu, mulukul fursi khassah, raja-raja Persia secara khusus. Wadanat lahul umamu allati sami'at bihi wa bi ummatihi, dan tunduk kepadanya semua umat-umat yang mendengar adanya nabi tersebut, yang mendengar adanya umat tersebut, umat Islam. Fahum baina mu'minin bihi wa musalimin lah, maka manusia ini, umat-umat ini, antara orang yang beriman atau orang yang tunduk atau orang yang munafik ma'ah, atau orang yang berpura-pura tunduk, atau orang yang khaif, orang yang takut-takut. Ikhwan ibnina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti persis seperti yang dikhabarkan dalam kitab mereka. Kita mundur sedikit mengingatkan apa sih yang disebutkan dalam kitab mereka. Inna Allah subhanahu adhara min sihyaun iklilan mahmuda. Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dari mereka iklilan mahmudan, satu tokoh yang terpuji. Wa yahuzu minal bahri ilal bahri, yang dakwahnya terus menembus dari lautan ke lautan, maksudnya dari pulau ke pulau berikutnya. Wa min ladunnil anhari ila maqta'il ard, yang dakwahnya akan terus menembus dari sungai ke sungai. Tadi disebutkan dakwah Rasulullah SAW sampai ke sungai Efrat, sampai ke sungai Dijlah. Wa innahu latakhiru ahlul Jazair, itu dalam kitab mereka, kitab Injil. Dan sesungguhnya nanti semua penduduk negeri-negeri, penduduk pulau-pulau, takhiru baina yadai, akan tunduk di bawah kepemimpinannya. Ala rukabihim, tunduk di atas lutut-lutut mereka. Wa talhas a'da'uhu turab, dan musuh-musuhnya hanya merasakan tanah. Ta'tihi mulukul fursi wa tasjudu lahu, datang raja-raja Persia dan tunduk kepadanya. Wa tadinu lahul umam, dan juga umat-umat akan berpegang dengannya, taat kepadanya, terikat dengannya. Dikhabarkan akan datang nabi yang diikuti oleh umat-umat di sekian pulau-pulau, menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, dan Persia mengikuti, mentaati, dan tunduk kepada rasul ini. Wa yukhallis al-muttahid al-ba'is mimman huwa aqwa minhu yanfudhu ad-da'if alladhi la nasira lahu, yang membebaskan orang-orang yang kesusahan, dimerdekakan oleh nabi tersebut, dan menolong yang lemah yang tidak memiliki penolong. Wa yar'afu bil masakin, dan menyayangi orang-orang miskin, wad-du'afa, orang-orang lemah. Wa yusalla alaihi fi kulli waqtin wa yubarak, dan orang ini disolawati terus di setiap waktu, di setiap tempat, dan didoakan dengan berkah. Taib, tanyakan pada mereka, wahai kaum Nasrani, wahai kaum Yahudi, tebaklah kalian oleh otak kalian sendiri, siapa kira-kira yang dimaksud dalam kitab Injilmu ini? Apakah ada nabi yang seperti ini sebelum Nabi Muhammad SAW? Yang dakwahnya meluas ke seluruh pulau-pulau, ke seluruh negeri-negeri, sampai ke Romawi dan Persia. Yang sampai menyeberangi sungai Efrat dan sungai Dijlah. Tidak ada. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ila qaumihi khassah, masing-masing kepada kaumnya sendiri-sendiri. Tetapi yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam, bahwa nanti akan datang seorang iklilan mahmudan, satu tokoh terpuji, yang dakwahnya diterima di seluruh penjuru, dan menyeberangi lautan, menyeberangi sungai-sungai besar. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Apalagi beritanya akan datang setelah Isa alaihi salam. Akan datang, berarti setelah Isa datangnya siapa nabi selain Nabi Muhammad SAW setelah Isa? Tidak ada. Atau mau disebut tokoh-tokoh Nasrani, murid-murid Nabi Isa, lebih kecil lagi. Nabi Isa sendiri tidak melampaui kaumnya. Apalagi mau disebut orang-orang yang merupakan 12 murid Nabi Isa alaihi salam, yang biasa disebut dengan nama-nama yang sering kita dengar, Matius, Luka, apalagi, dan sejenisnya. Tidak ada yang dakwahnya sampai seperti ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Huwa alladhi yusalla alaihi wa yubarak, beliaulah yang diberi salawat dan diberi berkah, yang selalu didoakan, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Beliaulah yang dibacakan oleh kaum muslimin dengan doa berkah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. Siapa selain beliau yang yusalla wa yubarak fi kulli hinin wa fi kulli salatin, di setiap saat, di setiap salat. Wa huwa alladhi kharrat ahlul jazair baina yadayh. Beliaulah yang penduduk negeri jazirah tunduk kepadanya. Yang tunduk kepadanya penduduk orang-orang Arab. Yang tunduk kepadanya jaziratul Arab. Dan juga yang masuk Islam negeri-negeri antara dua sungai. Al-Furat wa Dijlah. Sungai Ifrat dan sungai Dijlah. Dan juga yang tunduk kepadanya orang-orang Andalus, Andalusia. Dan juga yang di tengah Pulau Qobrus. Yang dijuluki dengan Cyprus. Di tengah Laut Putih. Dan tunduk kepadanya raja-raja Persia. Maka manusia saat itu di seluruh dunia tidak lebih dari 4 jenis. Yang masuk Islam. Atau yang membayar jizyah. Atau yang berpura-pura munafik. Atau yang takut. Tidak ada lagi selain mereka. Wa anqadha ad-du'afa'a min al-jabbarin. Beliau juga alaihi salatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang menyelamatkan orang-orang yang lemah dari para jabbarin. Raja-raja ketika itu jababirah. Apa makna jababirah? Bengis, kejam, jahat, sombong. Ketika datang kaum muslimin menyelamatkan mereka, itu mereka senang, masyarakatnya senang. Sehingga tidak sama dengan penjajahan. Kalau penjajahan Belanda, penjajahan Jepang datang ke Indonesia, Indonesia tertindas. Dan kemudian berjuang ingin memerdekakan diri karena tertindas. Tetapi ketika kaum muslimin membuka Romawi, membuka Persia, membuka Yaman, membuka negeri Habasyah, Mesir, Qawqis, dan seterusnya. Itu penduduk setempat senang. Tenang aja, kesengsaraan kita akan berakhir, kata rakyatnya. Kesusahan kita akan segera berakhir. Mengapa? Kaum muslimin sudah sampai di aras ini. Sebentar lagi sampai ke sini. Justru mereka berharap kapan datang, kapan datang. Begitu datang pasukan kaum muslimin, mereka semua masuk Islam, penguasanya terkalahkan, dan kemudian tegaklah keadilan, semuanya bahagia, semuanya gembira. Barakallahu fiikum. Lihat tertulis di dalam kitab Injil, Nabi yang akan datang, anqadad du'afa'a minal jababirah, minal jabbarin. Akan menyelamatkan orang-orang yang tertindas, menyelamatkan orang-orang yang lemah dari raja-raja yang lalim. Wa hadha bi khilafil Masih, fa innahu lam yatamakkan hadha tamakkun fi hayatih. Berbeda dengan Al-Masih alaihi salam, yang tidak memungkinkan untuk mampu seperti itu. Barakallahu fiikum. Dan Al-Masih Isa bin Maryam tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Apa maknanya tidak disalahkan? Ini bukan menjelekkan beliau. Karena memang saat itu pengikutnya sedikit, musuhnya banyak. Dan saat itu beliau dan pengikut-pengikutnya dikejar-kejar oleh Yahudi. Dibantai, dibunuh. Dan mereka mengejar Isa. Ingin membunuhnya dan menyalibnya. Tetapi Allah menyelamatkannya. Sehingga ayat dalam kitab Injilmu tadi enggak bisa diterapkan. Oh, ini maksudnya Isa. Beda keadaannya Isa. Walaupun sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Tapi keadaan beliau ketika itu jumlahnya sedikit dan musuhnya banyak. Sehingga dibantai. Sampai Nabi Isa pun ingin mereka bunuh, ingin mereka salib. Tapi tidak berhasil. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Dan Allah gantikan seorang dari mereka yang berkhianat. Justru dijadikan oleh Allah wajahnya persis Nabi Isa. Mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib. Maka Allah katakan dalam Al-Quran. وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya. Tetapi diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dikaburkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membunuh orang yang salah, menyalib orang yang salah. Berarti berita tadi tidak tepat diterapkan kepada Nabi Isa yang menang yang menolong orang yang lemah, yang meruntuhkan Raja Persia, yang mengalahkan negeri-negeri. Gak cocok. Jelas cocoknya kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wala man ittaba'ahu ba'da raf'ihi ila as-sama'. Tidak pula mampu pengikut-pengikutnya setelah diangkat Nabi Isa ke langit. Setelah diangkat Nabi Isa ke langit, pengikutnya juga tidak mampu, tidak memiliki kekuatan. Wala hazu ma dzakar, dan tidak bisa melampaui apa yang disebutkan tadi dalam Injil. Dari laut ke laut, dari pulau ke pulau, menyeberangi sungai demi sungai. Tidak. Tidak melampaui daerah mereka sendiri. Walayusalluna alaihi wa yubarakuna fil yawmi wal laylah. Juga Nabi Isa atau murid-muridnya, Yohanes, Luka, dan lain-lainnya, tidak mendapatkan salawat dan barakah, maksud doa. Tidak didoakan salawat, tidak didoakan barakah sepanjang waktu seperti Nabi Muhammad SAW. Berarti tidak tepat juga kalau ditafsirkan dengan Nabi Isa atau ditafsirkan dengan yang sesudahnya, pengikut-pengikutnya. Tidak bisa. Karena tidak masyhur ketika itu salawat dan doa barakah. Tidak seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang didoakan dengan dua bentuk doa tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barak ta'ala ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Itu dibaca setiap sholat. Berarti didoakan Nabi Muhammad dengan salawat dan barakah. Persis seperti yang diberitakan dalam kitab Injil ini. Fa'innal qawma yadda'una illa hayyatahu wa yusalluna lahu fa innal qaum, maka sungguhnya kaum, yad'una ilahiyatahu wa yusalluna lahu, karena sungguhnya kaum menganggap dia sebagai Tuhan dan menganggapnya Tuhan dan salat kepadanya. Berbeda kan, Nabi yang akan datang didoakan dengan salawat dan didoakan dengan barokah, sedangkan Nabi Isa dituhankan oleh pengikutnya, disembah dan disalati. Beda. Al-wajhul 'ashir. Kita lihat sisi yang ke-10. Qaluhu fi mazmurin akhar. Ucapannya dalam mazmur yang lain. Latartahal bawadi. Lihat di dalam mazmur yang lain. Mazmur ini lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh mereka dan mereka katakan sebagai kitabullah. Barakallahu fikum. Dipegang oleh mereka. Lembaran-lembaran mazmur ini. Dalam perjanjian lama mereka. Kata-katanya. Litartahal bawadi wa quraha wala tasiru ardu qidar murujan wala tusabbih sukkanal kuhuf wa yahtaffu min qulalil jibal bihamdir rabbi wa yudhi'u tasabihahu fil jawi. Disebut dalam mazmur yang lain, agar badiah sisi-sisi kota menjadi istirahat. Tartah, istirahat. Wa quraha, dan juga desa-desanya menjadi tenang tentram, istirahat. Dan ini karena Nabi tersebut. Wala tasira ardu qaidar murujan, dan dataran Qaidar akan menjadi dataran yang terkenal. Wala tusabbih sukkanal kuhuf, dan niscaya akan bertasbih semua yang tinggal di gua-gua. Wa yahtaffu min qulalil jibal, dan mereka akan membisikkan tasbih dari ujung-ujung gunung. Bihamdir Rabbi, dengan pujian dari Rabbnya. Wa yudhi'u tasbihahu fil jawi, dan kemudian tersebar tasbihnya di udara. Mengumandang di udara. Kira-kira Nabi siapa yang tasbihnya mengumandang di udara? Ada Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW yang dikumandangkan adzan di mana-mana, dikumandangkan zikir di mana-mana? Ikhwan fillah na'azakumullah, fa min ahlul bawadi min al-umam siwa ummati Muhammad SAW. Sekarang ditanya, siapa yang dimaksud dengan penduduk badiah, badawi? Siapa? Ikhwan fillah na'azakumullah. Rata-rata, barakallahu fikum, Nabi itu, Masya Allah, dari kota. Tetapi Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh Halimah Sa'diyah di kampung. Dan itu namanya penduduk badiah. Agar penduduk badiah tenang tenteram, dan apa yang mana tanah yang dijuluki dengan Qidar. Qidar. Siapa itu yang dijuluki dengan tanahnya Qidar? Walad Ismail. Itu adalah anak turunan Ismail. Salah satu nenek moyangnya dijuluki dengan Qidar. Waman sukkanil kuhuf. Sekarang penduduk yang tinggal di gua-gua. Siapa mereka? Waqula lil jibal. Yang tinggal di perbukitan gunung-gunung. Siapa? Tidak ada selain Arab. Selain orang-orang Arab. Waman hadha alladhi dama dhikruhu ilal abadi ghayruhu. Kemudian, siapa pula yang dhikruhu, sebutannya berkumandang terus sampai akhir masa. Disebut terus sampai akhir masa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkumandang di udara. Siapa? Kalau bukan Rasulullah SAW. Siapa ghairuhu, siapa selain dia? Ini juga bukti yang ke-10. Al-wajhul hadi asyar. Sisi yang ke-11. Bukti yang ke-11. Qauluhu fi mazmurin akhar. Ucapannya dalam mazmur yang berikutnya. Inna rabbana azzama mahmudan. Jiddan. Sesungguhnya Rabb kami mengagungkan mahmud. Dengan sesungguh-sungguhnya. Memuliakan sangat terhadap al-mahmud. Kalau kita anggap Mahmud nama, sudah menjadi hujjah yang qati'ah. Berarti Nabi Muhammad SAW yang juga dipanggil dengan nama Mahmud, disebutkan dalam mazmur, dipuji sangat. Azzama jiddan. Azzama jiddan, dimuliakan sangat. Atau kalaupun makna, oh itu bukan nama, tapi makna. Diagungkan sangat orang yang sangat dipuji. Tapi siapa yang sangat dipuji setelah Nabi Isa? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Apakah ada Nabi lain? Tidak ada. Wafi makanin akhar, dan di tempat lain dalam mazmur tersebut disebutkan ilahuna kudus. Tuhan kami maha suci. Wa Muhammad qad ammal arda kullaha faraha. Dan Muhammad telah menyebarkan di muka bumi kebahagiaan seluruhnya. Ini ke muka bumi seluruhnya menebarkan kebahagiaan. Faqad naffa Daud ala ismi Muhammad wa baladihi. Berarti Daud alaihi salam juga telah menyebutkan nama Muhammad dan nama negerinya. Wa anna kalimatahu qad ammatil ard, dan bahwasanya kalimatnya telah menyebar di muka bumi. Akhwanabidina azakumullah. Ayat-ayat yang turun kepada Nabi Daud dijuluki dengan mizmar. Jamaknya mazamir. Jamaknya mazamir. Selembar demi selembar dijuluki dengan mazmur. Tetapi ada yang berkata, bukankah mizmar itu maknanya seruling? Iya. Karena indahnya dibaca oleh Daud. Dijuluki dengan seruling Daud. Padahal itu adalah bacaan kitab yang Allah turunkan pada mereka. Dan itu dikumpulkan oleh mereka. Yang mereka kumpulkan dengan istilah perjanjian lama, dengan istilah lain. Mereka bisa baca itu. Nama ini disebut ilahuna kudus wa Muhammad qad ammal ardi kulluha faraha. Tuhan kami maha suci. Dan Muhammad telah menyebarkan ke seluruh penjuru dunia kebahagiaan. Berarti disebut di dalam mazmur oleh Daud alaihi salam nama Muhammad dan nama negerinya alaihi salatu wassalam. Wa anna kalimatahu qad ammatil ard, dan bahwa kalimatnya telah merata di seluruh permukaan bumi. Yang ke-12. Qauluhu fi Zabur, ucapannya dalam Zabur, sayuladu laka waladun ud'a lahu aban wa yud'a li ibnan Allahumma ba'ath ja'ila sunnati kay yu'allima an-nas annahu bashar. akan lahir untukmu seorang anak yang dipanggil dengan julukan bapa dan dipanggil untukku dengan anak. Allahumma ba'ats ja'ila sunnah. Ya Allah, utuslah seseorang yang akan menjadikan sunnah kay yu'alliman nas, untuk mengajarkan manusia bahwa dia itu manusia. Nabi Daud berarti belum datang Isa alaihissalam. Sudah diberitakan akan datang nanti, akan lahir dari turunanmu seorang anak yang dipanggil dengan bapa dan dipanggil sebagai anakku. Maka aku katakan, maka aku berdoa kepada Allah, utuslah seorang nabi yang menjelaskan kalau dia itu manusia, yang menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga walhamdulillah sangat jelas. Wahadihi akhbarun anil masyih wa muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla zuhurihima bizamanin tawil. Ini berita tentang al-masih dan tentang Nabi Muhammad SAW. Qabla zuhurihima, sebelum muncul keduanya, bizamanin tawil, dalam waktu yang sangat panjang. Ini jauh sebelum lahirnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yuridu, yang dimaksud oleh Daud alaihi salam, ib'ats Muhammadan hatta yu'alliman nas annal masih bashar. Maknanya bahwa Nabi Daud meminta, ya Allah, utuslah Nabi Muhammad SAW agar mengajarkan pada manusia bahwa al-masih adalah manusia. Laisa ilahan, bukan ilahan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Wa anahu ibnal bashar labna khaliqil bashar. Menjelaskan bahwa dia bukan anak Tuhan, tetapi anak manusia. Wa anahu ibnal bashar, anaknya manusia. Labna khaliqil bashar, bukan anaknya pencipta manusia. Faba'asallahu hadiyal ummah. Maka Allah utus seorang pembimbing umat ini. Wa kashifal ghummah, yang menyingkapkan kesamaran. Fabayyana lil ummati haqiqata amril masih, yang kemudian menjelaskan kepada umat-umat hakikat sebenarnya siapa al-Masih. Wa anahu 'abdun karimun wa nabiyyun mursal, bahwa al-Masih Isa anak Maryam adalah hamba yang mulia, nabi yang diutus, seorang rasul. La kama da'athu fihi an-Nasara, tidak seperti yang diaku-aku oleh kaum Nasrani bahwa dia adalah anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga-tiga yang satu. Wala kama ramathu bihil yahud, tidak pula seperti apa yang dituduhkan oleh Yahudi bahwa Isa seperti anak atau semacam anak zina. Astagfirullah. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, para pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Isa alaihi salam di antara dua kaum yang ekstrim, yang kebablasan berlebihan. Kaum Nasrani berlebihan dalam memuji, kebablasan melampaui batas. Dan Yahudi menghina, mencerca, melampaui batas, ekstrim. Nasara memuji berlebihan sampai menyatakan dia anak Tuhan, jelmaan Tuhan, satu yang tiga-tiga yang satu. Sedangkan Yahudi menyatakan karena Isa lahir dari seorang ibu tanpa bapak, berarti itu anak zina katanya. Tidak jelas siapa bapaknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Islam di tengah-tengah. Allah utus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam untuk mengenalkan siapa sebenarnya al-Masih. Dari apa yang mereka pertentangkan antara Yahudi dan Nasrani, yang mereka saling bunuh, saling bantai. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Isa ibni Maryam adalah benar-benar Rasulullah. Nabiun mursal. Sengaja Allah ciptakan, Allah takdirkan tanpa bapak untuk menunjukkan kekuasaannya. Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Adam alaihissalam. Allah bisa menciptakan seorang manusia dari bapak tanpa ibu, yaitu Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ada bapaknya, tidak ada ibunya. Dan Allah juga bisa menciptakan seseorang dari ibu tanpa bapak. Itulah Isa ibn Maryam. Maka Allah SWT menyatakan tentang Al-Masih ibn Maryam ini. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama seperti permisalan Nabi Adam. Diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Allah bisa menciptakan apapun dan bisa menciptakan manusia dengan kun fayakun. Dengan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Apakah tanpa bapak, tanpa ibu seperti Adam, atau dengan bapak tanpa ibu seperti Hawa, atau dengan ibu tanpa bapak yaitu Isa ibn Maryam tanpa bapak. Dan Allah bisa menciptakan manusia dengan ibu dan bapak seperti kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Islam mengajarkan agar dua pihak yang bertikai tadi, yang saling bertentangan, saling ekstrim, agar mereka semua tunduk bahwa Isa tidak sehina yang kalian tuduhkan, wahai Yahudi. Tetapi bukan berarti anak Tuhan seperti ucapan Nasrani. Isa adalah hamba Allah, ciptaan Allah, tetapi mulia karena diutus sebagai Rasul. Ini hikmah dan ini yang namanya adil, tengah-tengah di antara dua titik ekstrim. Kembali kepada kitab. Al-wajhu tsalits asyar, sisi yang ke-13. Qauluhu fi nubuwati Isya au Isya, ucapannya tentang kenabian Isya. Qila li, dikatakan kepadaku, qum nadharan, berdirilah, jadilah engkau tukang memandang, jadilah engkau pemerhati. Fandur ma tara tukhbir bihi, lihatlah apa yang kau lihat dan khabarkan dengannya. Qultu, aku katakan, ara rakibaini mukbilaini, aku melihat dua penunggang berjalan ke arahku. Ahaduhuma ala himar, yang satu di atas keledainya. Wal akhar ala jamalin, yang satu di atas untanya. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi, yang satu berkata kepada sahabatnya, saqatat Babil wa asnamuha lil bahr, akan runtuh Babilonia dan berhala-berhalanya juga hancur di tengah lautan. Kata yang naik unta, wa sahibul himar indana wa inna an-nasara huwa al-masih, yang menunggang keledai itu dibahas di kaum Nasrani dan dibahas pula di kalangan Islam bahwa Nabi Isa itu menunggang keledai, huwa al-masih, yang menunggang keledai. Warakibul jamal, yang menunggangi unta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihima. Wa huwa ashhar bi rukubil jamal. Nabi SAW walaupun pernah menunggangi keledai, tapi lebih masyhur tunggangan beliau adalah unta. Wa huwa ashhar bi rukubil jamal wa min al-masih bi rukubil himar. Maka yang terkenal tunggangan Nabi Muhammad SAW adalah unta dan tunggangan Nabi Isa adalah keledai. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saqatat asnamu Babil, dan ternyata runtuhnya Babilonia dan berhala-berhalanya itu di zaman Nabi Muhammad SAW, bukan di zaman Nabi Isa. Silakan tanyakan pada ahli sejarah. Silakan pula tanyakan pada ahli sejarah mereka Nasrani, enggak akan mereka berkata itu Isa. Mengapa? Karena sejarah itu disaksikan oleh sekian banyak orang. Enggak mungkin mereka akan menyelisihi apa yang sudah diketahui banyak orang. Ke Babilonia saja enggak. Barakallahu fikum. Tidak runtuh di zaman Al-Masih. Walam yazal fi iqlimi Babil man ya'budul awthan. Sampai diangkatnya Isa di Maryam, sampai mereka membantai kaum Nasrani, itu berhala-berhala di Babilonia masih tegak. Dan mereka masih ya'budul awthan, masih menyembah berhala. Dari semenjak ahdi Ibrahim, semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil, ila an saqatat bi Muhammadin SAW, sampai runtuhnya Babilonia dan berhala-berhalanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga bukti yang sangat gamblang, sangat jelas. Pertama, runtuhnya Babilonia di zaman Nabi Muhammad SAW. Kedua, penunggang unta dan penunggang keledai. Yang sama-sama tahu, Muslimin dan Nasrani sama-sama tahu bahwa penunggang keledai adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Penunggang unta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktubi bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.